بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، berkaitan dengan bab yang ketujuh, bab mayit karu bil munawalat wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ila al buldan. Bab apa yang disebut tentang munawalat dan penulisan ilmu ke berbagai negeri. Ini pembahasan munawalat dan mukhtasama yang telah kita terangkan. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, beliau berkata, haddatsana Ismail ibn Abdillah. Ismail ibn Abdillah al-Luwaisi. Qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri al-Salih. Salih ini adalah Salih bin Kaisan. Ani al-Zuhri. Atan ibn Shihab. Dari ibn Shihab. Ibn Shihab. Muhammad bin Muslim. Al-Zuhri. Ya. Dan Salih bin Kaisan ini umurnya lebih tua daripada Az-Zuhri. Lebih tua daripada Az-Zuhri. Ini riwayat Salih dari Az-Zuhri, dari riwayat Al-Kabir dan Al-Asajid, dari riwayat orang tua kepada yang lebih muda darinya. Dan ilmu itu tidak memandang kepada umur. Tidak memandang kepada umur. Kapan dia punya niatan dan semangat untuk menuntut ilmu, maka Allah memberikan taufik kepadanya, akan memudahkannya. Ya. Ibn Hazm rahimahullah, beliau menuntut ilmu di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun. Dan tidak mengapa seorang mengambil ilmu dari orang yang lebih muda darinya, panjang orang tersebut memiliki sisi ilmiah yang layak diambil darinya ilmu di bidangnya. Iya, dikatakan di bidangnya sebab tidak semua orang menguasai seluruh bidang ilmu. Ada yang kuat di sebuah bidang, di bidang yang lain mungkin selainnya lebih kuat darinya. Kemudian kata beliau, an Ubaidillahi ibn Abdillahi ibn Utbah ibn Mas'ud. Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azim al-bahrain. Fadfa'ahu 'azim al-bahrain ila Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu fahsibtu anna ابن المسيب قال بدأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. كتب لي رحمه الله تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم برنا مغيرين sebuah tulisan surat beliau melalui seorang lelaki. Ya. Dan lelaki ini disebut oleh Imam Al-Bukhari di Kitab Al-Maghazi, beliau adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, sahabat. Kemudian orang ini atau Abdullah bin Hudzafah ini menyerahkan atau Nabi memerintahnya agar surat itu diserahkan kepada Azim Al-Bahrain. Azim Al-Bahrain, pembesar negeri Bahrain. Dan sebutkan isim pembesarnya, nampaknya dia adalah pemimpin negeri itu. Dan Al-Bahrain sehingga hari ini masih nama sebuah negara di Timur Tengah. Fadaqa'atu Azimul Bahrain ila Kisra. Kemudian Azimul Bahrain ini menyerahkan surat Rasulullah kepada Kisra. Iya. Serahkan kepada Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Begitu Kisra membacanya, begitu Kisra membaca surat ini, ia merobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau fahasibtu, Ibn Shihab yang berkata, saya menyangka anna Ibn al-Musayyab kala, bahwa Ibn al-Musayyab berkata, ini riwayat yang lainnya dari Ibn al-Musayyab. Saya menyangka bahwa Ibn al-Musayyab berkata pada alaihim Rasulullah. Jadi kalau Ibn al-Musayyab menyebutkan bahwa Nabi berdoa, begini nampak riwayatnya mursal. Pada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mazzaqu kullu mumazzaq. Maka Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka agar supaya mereka juga dipecah belah. Di bagaimana mereka merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan supaya mereka juga dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Dan setelah itu Kisra digulingkan oleh keluarganya sendiri. Iya. Sisi pendalilan Imam Al-Bukhari dari hadis ini, Nabi mengirim surat dan ini kitabah. Dan dia mu'tabar, dianggap. Iya. Adalah hal yang dianggap. Panjang. Terlepas di bawah itu datanya dari Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di riwayat yang kedua, beliau mempunyai khatam, mempunyai stempel yang membuktikan bahwa itu adalah dari beliau. Ya. Jadi ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari, bahwa ilmu itu kadang dengan mukatabah, ya, dengan menyampaikannya secara tulisan, dan itu boleh. Seorang mengambilnya, mengambil ilmu, menyandang ilmu dengan cara yang seperti itu. Dan syah dia menyampaikannya kalau ilmunya dia dapatkan dengan jalur mukatabah. Nah, hadis ini terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat agung, bahwa perintah Rasulullah SAW harus dibesarkan. Bagaimana dimaklumi itu adalah syariat Allah dan kita diperintah untuk mengagungkannya. Maka siapa yang bertentangan dengan hal itu atau merendahkan perintah Rasulullah, maka Allah akan menghinakannya. Kisra merobek-robek surat Rasulullah. Maka dia mendapatkan akibat sama dengan apa yang dia lakukan. Iya. Akibat dari apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan kebinasaan kepadanya. Ya. Karena itu mengagungkan perintah Rasulullah adalah hal yang sangat penting. Dan di sini seorang penuntut ilmu harus memahami, ya, pentingnya mengagungkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam syarah Ilal Tirmidzi, dan kisah ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Dafa'ikut Tafsir atau sebagaimana dalam Dafa'ikut Tafsir. Beliau menyebutkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, beliau ditanya orang yang duduk di masjid mengajar dan manusia datang mengelilinginya. Kata beliau, man jalasa lil nasi, jalasa nasu ilaihi. Jalasa nasu ilaihi. Siapa yang duduk untuk manusia, manusia akan datang kepadanya. Ya. Tapi kata beliau, ahli sunnah, mereka meninggal, dan penyebutan mereka masih tersisa di tengah makhluk. Ahli bid'ah, mereka meninggal dan hilang pengaruhnya setelah meninggalnya. Ya. Maka beliau siapa yang diagungkan dengan sunnah ini, maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami mengangkat penyebutan wahai Muhammad. Waktu yang bela Nabi Muhammad, Allah juga angkat penyebutannya. Bagaimana Nabi Muhammad diangkat penyebutan dan derajatnya. Katakan Abu Bakar bin Ayyash, dan siapa yang berbuat bid'ah, berpaling dari sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya orang yang memutuskanmu, mereka lah yang terputus, yang binasa, tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Maka ini hal yang dipelihara dan dijaga. Sebab siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Kemudian di dalam hadis yang kedua, kata beliau, حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن. Ini Al-Marwazi dari negeri Maru. Qala akhbarana Abdullah, mengabarkan kepada kami Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Ya. Imam Al-Bukhari tidak sebut siapa Abdullah. Padahal rawi yang bernama Abdullah di tingkatan ini puluhan, maka mungkin ratusan jumlahnya. Tapi beliau tidak sebutkan siapa Abdullah. Ya. Sebab ini kaidah tersendiri di kalangan hadis. Ya, kalau dia jelas, tidak perlu disebut Abdullah bin siapa. Sebab dimaklumi di tingkatan ini, kalau ada orang dari negeri Marwazi meriwayatkan dari Abdullah, itu tidak ada lain kecuali imamnya negeri Marwazi, imamnya negeri Maru, yaitu al-imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Jelas ya? Jadi ini Abdullah ibn Mubarak di Marwazi. Misal satu kaidah ya, mengulang rawi-rawi. Ya. Qala akhbarana Syu'bah, beliau berkata mengabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin al-Hajjaj, Abu Bistam al-Basri. An Qatada, dari Qatada. Qatada bin Di'amah, bin Qattab al-Sadusi al-Basri. An Anas bin Malikin, radhiyallahu anhu. Anahu qala. Dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, beliau berkata. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban. Au arada an yaktuba. Faqila lahu, إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه بيده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس أنس berkata Nabi صلى الله عليه وسلم menulis sebuah tulisan dan atau dalam sebuah riwayat dia hendak menulis. Ya, maksudnya di sini hendak menulis, yaitu beliau hendak memerintah orang menulis. Maka Nabi tidak bisa menulis. Ya. Ada juru tulis beliau. Maka dikatakan kepada Nabi bahwa mereka orang-orang yang akan dikirimi surat ini, mereka tidak membaca tulisan, tidak membaca surat, kecuali surat itu sudah distempel. Ada khatamnya. Maka fattakhadha khataman min fiddah. Maka Nabi pun bikin cincin yang ada apa tulisannya untuk sebagai stempel dari perak yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ini tulisannya Muhammad Rasulullah. Kata beliau, "Ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi." Kata Anas, seakan-akan saya masih melihat cincin itu atau putihnya cincin itu di tangan Nabi, sebab dari perak. Fakultu li Qatada man qala nafsuhu Muhammad Rasulullah. Maka kata Syu'bah, saya bertanya kepada Qatada, siapa yang berkata bahwa tulisannya Muhammad Rasulullah? Qatada menjawab, Anas. Anas yang berkata. Ya, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari jelas, Nabi menulis surat. Dan ini kitabah. Ya, dan ada makna munawwal lagi dalam dua riwayat ini. Dan itu dia adalah hal yang syah. Adalah hal yang syah. Dan hadis ini menjelaskan kenapa Nabi Shallallahu عليه وعلى آله وسلم. Ya. Membuat cincin atau membuat stempel buat ini untuk surat, ya, dan memastikan tulisan. Dan Imam Al-Bukhari membawakan dua riwayat sekaligus. Suatu riwayat yang pertama hanya sekedar disebut Nabi menulis surat, tidak diterangkan ada stempelnya. Dan di riwayat ini diterangkan ada stempelnya untuk membuktikan bahwa surat ini benar dari Rasulullah SAW. Ini adalah hal yang sudah lama. Kemudian adanya stempel ini disebutkan ini adalah hal yang berkembang di antara mereka dan Nabi sendiri belum membuat sebelumnya. Yang kemudian Nabi membuatnya. Iya. Ini menunjukkan bahwa tidak seluruh muamalah manusia itu yang dilakukan oleh selain umat Islam, ya, semuanya dikatakan sebagai bentuk tasyabbuh kalau dilakukan. Sini Nabi baru membuat stempel. Ini menunjukkan bahwa Islam ini membuka perkara-perkara yang terdapat di dalamnya kemaslahatan dan berjalan di tengah manusia. Ya. Dan ini semuanya ada pembahasannya dan aturan-aturannya dalam ilmu usul fikih. Ya. Maka jangan ada yang terlalu mempersempit dan jangan terlalu memperluas. Ya. Sebab banyak orang yang kadang ekstrim di dalam sebagian pembahasan. Seperti tadi atau kemarin saya singgung tentang, ya, yang mengatakan Dora itu bidah, kata Dora. Ini dari bentuk yang seperti ini, kurang pemahaman, ya, terhadap kaidah-kaidah, kurang pemahaman terhadap, ya, bagaimana seharusnya seorang itu berdalilkan dan memberikan hukum. Baik. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya seorang memakai cincin dari perak. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya membuat khatam, membuat stempel kalau yang itu diperlukan. Ya. Dan dibawakannya hadis ini di sini, ini sekali lagi mempertegas bahwa munawalah dan mukatabah ini dua bentuk tahammul, bentuk dari menerima ilmu yang diterima, dianggap syah dia menerima ilmu dengan cara itu kalau dipastikan izin di dalam meriwayatkannya. Apakah izin secara tertulis atau izin yang dimaklumi dari keadaan orang yang memberi munawalah atau orang yang memberikan mukatabah. Ya. Ini kesimpulan dari pembahasan ini.